eta sama da pastro jujaro amone jujaro sabang santa mutakan biar abis bakal lai tada sepung tingkai beta badonci badenda manari cuma panona amone. Sama da pastro jujaro ambone jujaro siapa sangka mau tanya biar habis bakalan tagal sepung tingkai beta badonci badendang manari.